Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik kenikmatan yang lahir maupun yang batin, berupa hidayah Islam dan iman, demikian pula nikmat untuk kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan petang kali ini. Tidak ada kurang satu apapun insyaallah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusan dunia kita, pada keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jasad kita dari berbagai macam jenis penyakit, dari berbagai macam wabah. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya senantiasa kita syukuri dalam wujud meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan diisi dengan amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita upayakan pada kesempatan kali ini terhitung sebagai amal saleh, terhitung sebagai salah satu upaya kita untuk meraih kemudahan di dalam perjalanan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga, menuju jannah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala sebagaimana apa yang kita rencanakan setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang tazkiyatun nafs, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengawali pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab-adab Islami yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kepada bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram yang diberi nama dengan Kitabul Jami. Insyaallah semua sudah ada fotokopinya. Belum gitu. Jangan sabar. Fotokopinya ini. Nah. Insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mempelajari, mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Ahibbati fillah rahimahullah, Kitabul Jami, kitab ini mengumpulkan 6 bab-bab dari bab-bab yang berkaitan dengan adab pribadi muslim. Ya, kitab ini Kitabul Jami mengumpulkan 6 bab dari bab-bab yang berkaitan dengan adab pribadi muslim. Yang pertama adalah al-adab, hadis-hadis tentang adab. Yang kedua al-birru was-silah, hadis-hadis yang berkaitan dengan al-bir, kebaikan, was-silah, menjalin hubungan dengan sama manusia. Bab yang ketiga az-zuhud wal wara, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat zuhud dan wara. Yang keempat at-tarhibu min mazawiyil akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Al-khamis at-tarhibu fi makarimil akhlaq, yang kelima anjuran terhadap akhlak-akhlak yang mulia. As-sadis yang keenam az-zikru wa du'a, tentang zikir dan doa. Dan bab ini semuanya tadurru ala tahdhibin nafs, berkaitan seputar tahdhibun nafs, ya, pelatihan jiwa, penggemblengan jiwa. Setelah kita pada kesempatan yang lalu mempelajari tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis-hadis berkaitan tentang tahdhibun nafs, ya, penggemblengan jiwa. Wa iqamatus shuruq, dan membenarkan perangai kita. Wa tashihul manhaj, demikian pula membenarkan yang manhaj, cara berpikir. Dan insyaallah akan datang penjelasannya pada setiap bab yang akan dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis, kita akan berkenalan apa itu adab. Sering kita dengar adab, ya, adab-adab Islam. Apa definisi dari adab? Dijelaskan oleh penulis sendiri, Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Al-adab istimaru ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah menggunakan segala sesuatu yang dipuji atau yang terpuji, qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq, dan itu adalah senantiasa menetapi akhlak-akhlak yang mulia. Wa huwa al-huda alladhi kammala Allahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinama qala, ketika Allah taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah mengatakan, kana khuluqul Qur'an, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dikatakan oleh Imam At-Tabarani dalam syair beliau, yaitu dalam syarah Mulumatul Adab, syarah bait-bait syair yang berkenaan dengan adab, beliau mengatakan, adabu ahli din ma'al ilm riyadatun nafs, adabnya orang-orang yang memiliki agama disertai dengan ilmu itu adalah riyadatun nafs, latihan jiwa. Ya, orang yang punya agama yang dibangun di atas ilmu, ketika mereka itu memiliki adab, maka berarti mereka melatih jiwa-jiwa mereka. Wa tahdhibul jawarih, demikian pula pendidikan terhadap anggota-anggota tubuh. Wa tahdhibut tabi'ah, dan penggembelengan terhadap tabiat, jiwa. Wa hifdzul hudud, dan menjaga batasan-batasan. Wa tarkus syahawat, dan meninggalkan syahwat-syahwat. Wa tajannubus syubhat, dan menjauhi syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Wa hifdzul qulub, dan menjaga qalb. Wasiwa'us sarirati wal alaniyah, dan menyeimbangkan antara batin dengan zahir. Ya, sehingga ketika seorang itu berupaya, berusaha untuk beradab dengan adab-adab yang baik, berarti dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-khuluqul hasan sifatul sayyidil mursalin, akhlak-akhlak yang baik itu adalah sifatnya sayyidul mursalin, yang pemimpin para rasul, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau melanjutkan, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, berakhlaku sayyi'ah yasumul qatilah. Dan akhlak-akhlak yang jelek itu adalah racun yang bisa membunuh. Wal maqazi al-fadhihah. Dan kehinaan-kehinaan yang akan membuka aib seseorang. Fahusnul khuluq huwa suratul batinah fil insan. Sehingga akhlak yang baik itu adalah gambaran batin pada diri seseorang. Wala tazkun nafsu illa bil mujahadah. Dan jiwa tidak akan bersih, tidak akan suci kecuali dengan mujahadah, ya, berjihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal adabu naw'an, adab itu ada dua macam. Yang pertama, adabun ma'allah, adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa adabun ma'ibadillah, dan adab terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-adabu ma'allah ta'zimun atau ta'zimullah azza wa jalla. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pengagungan kepada Allah azza wa jalla. Wa alla yataqaddama al-insanu baina yadayhi bi tahlili haramin aw tahrimi halalin. Dan seseorang tidaklah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Aw ijabun ma lam yujibhu, atau mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan. Ini antara bentuk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah dalam bentuk tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketentuan-ketentuan. Senantiasa seorang menetapi, melazimi, ya, aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menentangnya, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan. Wa kadzalika la yu'tillaha 'azza wa jalla sirran wa la 'alanan. Demikian pula tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan sembunyi-sembunyi, tidak pula dengan terang-terang. Ya, di antaralladzi ya'tillah lam yata'addab ma'allah azza wa jalla. Dikarenakan orang yang bermaksiat kepada Allah berarti dia tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga intinya, ya, adab kepada Allah itu adalah wujud atau perwujudan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Demikian pula tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain daripada itu dari adab-adab yang lain. Ini jenis adab yang pertama, menjaga hubungan baik, ya, menjaga adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-adabi ma Allah an tata'ajjaba ma Allah ta'ala bima tata'ajjaba bihi ma'an nas. Jadi antara adab kepada Allah seseorang beradab kepada Allah Azza wa Jal dengan adab-adab yang dia jaga, ya, ma'anha dengan orang-orang. Apa contohnya? Misalu dzalika kasyful aurat, di antara contohnya menutup aurat. Yastahil insan ayyashifa auratahu amaman nas. Ya, seorang itu tentu malu kalau auratnya terbuka di hadapan orang-orang. Nah, wallahu ta'ala aku ayat sahya minhu. Dan tentunya, ya, harusnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk seorang itu malu darinya. Hada ilam ila lam yakun hajah. Falmuhim anal adab ma'allah yang hadiru fi antakuma bita'atillahi ta'ala mu'adliman lahu muhtariman di syara'i'ihi. Sehingga inilah, ya, bahwa adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terbatas pada pelaksanaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, memuliakan syariat-syariat Allah. Kita malu kepada orang-orang, ya, ketika kita tidak menjaga adab kepada mereka. Tentunya kita lebih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika tidak berupaya semaksimal mungkin dalam mengagungkannya, dalam menjalankan ketaatan kepadanya, di dalam memuliakan syariat-syariatnya. Al-adabu ma'a ibadillah, adabun adab kepada hamba-hamba Allah, huwa fa'ilu ma yujmiluhu wa yuzayyinuhu. Adab kepada hamba-hamba Allah adalah melakukan segala sesuatu yang menghiasi, yang membaguskan dirinya di hadapan orang-orang. Wajinaru ma'udanisu wa yushakinu, dan menghindari segala sesuatu yang akan membuat dia itu jelek buruk di hadapan orang-orang. Yani ayyaf'ala kullama yujmil kullama yundah alaihi. Yakni maknanya seseorang melakukan segala sesuatu yang menjadikan dia itu baik di hadapan orang-orang, melakukan segala sesuatu yang dengan sebab itu dia terpuji di hadapan orang-orang. Ulama juga furu'ah, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan furu'ah, yang menjaga apa furu'ah, nama baik. Hadza huwa al-adab ma'an nas. Inilah adab, ya, kepada orang-orang. Nah, sehingga ahibati fillah rahimahullah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa adab itu tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tapi juga tentunya, ya, yang lebih pantas untuk dijaga adalah adab kita kepada Allah Subhanahu. Kita baca hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'ala al-muslim sittun idza laqiyahu فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعله وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap muslim ada 6. Yang pertama, idza laqiyahu fasallim alaihi. Kalau dia bertemu dengan muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza tansaha'a fansahu. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza 'atasa fa'amidallah fashammithu. Kalau dia bersin, ya, bersin, kemudian bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, fashammithu, maka doakan dia rahmat, yarhamu Allah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, ya, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, di mana hadis ini terdapat padanya jari bukti bahwa ad-dinul Islami, agama Islam, adalah dinul mahabbah, agama yang menghasung kecintaan. Wal mawaddah wal ikhaa, demikian pula agama Islam itu adalah agama kasih sayang, agama persaudaraan. Yahuddu 'alayha wa yurabbi wa yurabbu fiha. Agama Islam adalah agama yang menganjurkan dan mendorong umatnya untuk perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, ya, Islam mensyariatkan sebab-sebab yang dengannya akan terwujud tujuan-tujuan yang mulia itu. Ya, agama kita, agama Islam, adalah agama kasih sayang, ya, saling mencintai, persaudaraan. Nah, untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, ya, syariat Islam mencariakan sebab-sebab yang tentunya bagi siapapun yang ingin meraih hal tersebut, dia harus melalui sebab-sebab tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis ini, menyebarkan salam, menjawab undangan atau memenuhi undangan, ya, memberi nasihat, demikian pula mendoakan orangnya bersin, jika dia mengatakan alhamdulillah, demikian pula menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah as-salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastahnisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian hingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min Allah aw tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Apabila apabila kalian masuk dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam. Yang mana keselamatan itu akan kembali kepada kalian. Tahiyatan ini jelas sebagai wujud sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, yang diberkahi. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disambut, ya kalau kalian disambut dengan sambutan yang baik, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah sambutan tersebut dengan yang lebih baik daripada aw rudduha, atau balaslah dengan yang setimpal. Termasuk dalam hal ini apa? Ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, yang kewajiban kita adalah membalasnya, minimalnya sepadan, assalamualaikum waalaikumsalam. Yang lebih baik adalah waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Sekalian dilengkapi wa barakatuh. Demikian pula menyebarkan salam termasuk salah satu sebab yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, amal salam termasuk sebab terbesar terjadinya kasih sayang di antara kaum muslim, karena terdapat di dalamnya doa assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan barokahnya. Di antara adab-adab di dalam mengucapkan salam, yang pertama, yuhsanu an tukta bi al-fatihah wa ma'aniha al-kamilah, disunahkan, dianjurkan untuk mendatangkan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya secara lengkap. Yaitu lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lafaz yang paling sempurna. Demikian pula kita menghadirkan maknanya. Disunahkan apa? Mendatangkan lafaznya secara lengkap. Demikian pula menghadirkan maknanya. Ya, kita menghadirkan atau memahami makna dari kalimat salam tersebut ketika kita mengucapkan salam. Karena salam itu hakikatnya adalah doa, kan gitu. Dan doa itu lebih didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang membacanya itu dalam kondisi hadir, dalam kondisi memahami, mengetahui makna-makna dari doa yang dia ucapkan. bagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendengar, tidak akan mendengar doa dari seorang yang hatinya itu ghafil. Yang hatinya apa? Lalai. Sehingga disunahkan, ya dianjurkan untuk menghadirkan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya secara sempurna. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan barokah kepada kalian semua. Adab yang berikutnya dijelaskan oleh penulis kitab Al-Jamanah. Beliau mengatakan ibtida'us salam sunnah. Mengawali salam hukumnya sunnah. Wa minal jama'ah sunnatun kifayatun. Dan kalau yang memulainya itu adalah jama'ah, ya maksudnya misalnya kita bergerombol demikian, berkelompok yang sedang berjalan, kemudian menjumpai sekelompok kaum muslimin yang lainnya di jalan. Apa hukum memulai salam dari jamaah tersebut? Sunnatun kifayah, hukumnya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Karena ada fardhu kifayah, ada pula sunnah kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang melaksanakannya, gugur syariat tersebut atas sebagian yang lain. Walau sallama ala insan thumma nafiya bulan kurwi. Ada yang berikutnya. Kalau ada seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, kemudian menjumpai orang tersebut an kurwi tidak lama kemudian, sunnah ayyusallimu alaihi taniyan wa thalithan wa akthar. Disunahkan untuk yang memberi salam kepadanya untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau lebih dari ya ketemu di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian balik di jalan yang sama ketemu lagi, disunahkan untuk mengulang. Wala yasrukin salam idadan ala bati akal muslim ala yurdu alaihi. Adab yang berikutnya. Hendaknya seorang muslim tidak meninggalkan salam apabila dia menyangka bahwa orang yang disalami tidak menjawabnya, tidak membalas. Jangan sampai perasaan lainnya menjadikan dia berhenti untuk mengucapkan salam kepada muslim tersebut. Nah, terus ya ucapkan salam. Adab yang berikutnya terkait dengan hukum membalas salam, menjawab salam. Waraddus salam fardhu 'ainin 'alal munkari. Dan membalas salam hukumnya fardhu 'ain. Fardhu ain, kewajiban yang sifatnya ain. Setiap orang yang diberi salam wajib untuk apa? Membalas. Alal munfarid ketika dia sendirian. Wa fardhu kifayatin 'alal jama'ah. Nah, bagaimana kalau yang diberi salam itu jamaah? Ya, misal masjid ini, ya, saya memberi salam. Nah, apa hukum menjawab salam atas jamaah tersebut? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian yang jawabnya itu berarti yang lainnya gugur kewajibannya. Wa yuqra'u ayyusallim 'ala imra'atin ajnabiyah. Adab yang berikutnya dimakruhkan untuk memberi salam kepada wanita asing. Maksudnya wanita yang bukan mahram. Ini aja. ya. Jarang ketemu perempuan, bukan mahramnya. Ya. Beri salam, hukumnya dibenci. Nah, yukrah, ya, makruh, ya. Lafaz makruh pada istilah ulama terdahulu maknanya haram. Hindari waspadai. Illa anta kuna ajuzan, kecuali kalau wanita itu sudah apa? Tua. Ya sudah tua. Wa yukrah ala salim wa zakir wa mulabbin wa muhaddis wa matifin wa matifin wa wa'idin wa nahdi. Ada berikutnya dimakruhkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang membaca atau seorang yang sedang berzikir atau seorang yang sedang berbicara atau kepada khatib yang sedang berkhutbah atau kepada seorang yang sedang memberikan wasiat nasihat atau berbicara dengan mereka. Wa ala man yusma'lahu, dan dimakruhkan memberi salam kepada orang-orang yang sedang didengarkan perkataannya. Wal hajrul manhi an yazuru bis salam, dan hajar sikap menjauhi saudara muslim yang dilarang yaitu lebih dari 3 hari itu bisa hilang dengan ada dua orang sedang bertikai dan saling benci karena masalah pribadi dunia, masih diperbolehkan untuk saling diam-diaman selama tidak lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari hukumnya haram. Ya, mungkin masing-masing gengsi ya mau menyapa ya. Ya, solusi yang paling mudah adalah memberi salam. Lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusannu an yusallim 'inda al-iftirar, dan yang berikutnya disunahkan untuk memberi salam ketika hendak berpisah. Wa idza dakhala baitahu, dan ketika masuk ke dalam rumahnya, au baitan khaliyan, bahkan masuk ke dalam rumah yang kosong, au masjidan khaliyan, atau bahkan masjid yang kosong, qala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini lafaznya. Ketika masuk dalam rumah yang kosong, masjid yang kosong, lafaz salamnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wa yuzilu assalamu alaikum wa firat wa alaikum assalam, dan cukup di dalam balas assalamualaikum dengan mengatakan waalaikumsalam. Dan yang lebih sempurna secara lengkap. Dan ketika diberi salam dengan salam yang lengkap, tentu wajib untuk apa? Membalasnya dengan salam yang lengkap. Wa la yajuzu musafahatul mar'ah ala janabih asyab, dan tidak diperbolehkan untuk bersalaman, memberi salam tapi apa? Bersalaman dengan wanita asing yang bukan mahram. Wa tusannu musafahatur rajuli lirajuli, dan disunahkan untuk ya dua orang laki-laki saling bersalaman ketika bertemu. Wal mar'ah lil mar'ah, dan wanita dengan wanita. Wa la yanzi yadahu min yadi musafihihi hatta yanzi'ahu illa li hajatihi, dan tidak mencabut atau tidak melepaskan tangannya dari tangan orang yang bersalaman dengannya sampai orang yang memulai bersalaman tadi ya melepaskan salamannya, kecuali kalau karena kebutuhan. Ini di antara adab. Jika ada orang yang bertemu dengan kita, dia menjulurkan tangannya untuk bersalaman, kita pun bersalaman, dan adabnya ya, kita yang diajak salam tadi tidak melepaskan tangan kita sampai orang yang memulai salam tadi melepaskan tangannya, kecuali kalau kita ada kebutuhan, nah, sudah buru-buru atau misalnya wala ba'da bil mu'anaqah, dan tidak mengapa dengan mu'anaqah. Apa mu'anaqah? Berpelukan. Lebih ketika sedang bertemu, sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu. Wa taqbilur ra'si wal yadi li ahli al-'ilm wad-din wa nahwihim. Dan tidak mengapa pula untuk mencium kepala ataupun tangan ya, ahli ilmu dan ahli agama dan semisal dengan mereka. Min babi ikhtiram, dalam rangka apa? Memuliakan, bukan dalam rangka tabarruk. Nah, memuliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita kasih pada kesempatan malam ini, semoga bermanfaat. Maafkan saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa